angkat tergoda kenaman bangku laku tahan di ciremindu. Kerigi asabah kenjulu idayakan senaman Bandung bagai pelaboku wakap dali. Kaipe pindo duman bangku labot pernah kenaku togan sadangan capin donku man bandu ulanain dekaksa kita erjabu. Teklah kaman bangku turang adi surung kin kambangku goyang sontil saja kami rumah. Aku si cari makan. Teklah kaman bangku turang adi surung kin kambangku bobok bobok saja kami rumah. Aku si encari. Tergoda kenaman bangku laku tahan di ciremindu. Kerigi asabah kenjulu idayakan senaman Bandung bagai pelaboku wakap dali. Kaipe pindo duman bangku labo pernah kenaku togan sadangan capin donku man bandu ulanai mindekaksa kita erjabu. Teklah kaman bangku turang adi surung kin kambangku goyang sontil saja kami rumah. Aku si cari makan. Teglah kaman bangku turang adi surung kin kambangku bobok bobok saja kam debiring. Aku si encari. Teklah kaman bangku turang di surung kintam bangku, goyang sontil saja kami rumah.